Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum hadaha ma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Utufun minasy Syama'ilil Muhammadiyah. Dan pada pertemuan kita sebelumnya telah kita sebutkan tentang bagaimana sifat shaumnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana secara umum puasanya Nabi terbagi menjadi dua, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Adapun yang wajib terbagi menjadi tiga bahagian. Yang pertama adalah puasa Ramadan, kemudian yang kedua adalah shaumun nadhar, puasa nadhar, dan yang ketiga adalah shaumul kafarat, berpuasa sebagai kafarah. Adapun puasa Ramadan ma'ruf, demikian pula yang kedua, puasa nadhar, yaitu puasa yang dilakukan oleh seseorang ketika bernadhar. Kalau seandainya saya sembuh dari penyakit ini, maka saya berpuasa selama 3 hari, puasa nadhar wajib hukumnya, apabila terpenuhi apa yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, puasa kafarat, puasa kafarah, yaitu sebagai tebusan ataupun ganti, seperti kafaratul yamin, ketika seseorang bersumpah dengan menyebut nama Allah kemudian dibatalkan sumpahnya, demi Allah saya akan ini dan itu, kemudian dibatalkan, maka diantara kafarah yang harus dia tunaikan ada beberapa pilihan, yang pertama membebaskan budak, kalau tidak ada dia memberikan makan kepada 10 orang miskin. Kalau tidak, dia memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Pakaian, terserah, pakaian atas ataupun pakaian bawah, pada 10 orang miskin yang berbeda. Kalau tidak, dia berpuasa selama 3 hari. Ini namanya shaumul kafarat, berpuasa sebagai kafarah. Kemudian ada pun jenis yang kedua, yaitu shaumut tatawwu' ataupun nafilah, puasa yang sunnah sifatnya banyak, puasa hari Senin, Kamis, demikian pula puasa Arafah, berpuasa mutlak, ataupun yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan, qala rahimahullah, ibadatul rasul, tentang bagaimana bentuk ibadahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang ini tentunya menggambarkan kepada kita bahwa bagaimanapun tingginya kedudukan seseorang dan banyaknya keutamaan yang dia miliki serta kelebihan yang dia sandang, tidaklah menghalangi untuk dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Rasulullah demikian tinggi kedudukannya, demikian banyak keutamaannya dan kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang Allah berikan kepada beliau, namun ternyata beliau tetap sebagai hamba Allah yang terus mengabdi, beribadah, taat kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini tentunya berbeda dengan kondisi sebagian manusia. Sebagian mereka, semakin tinggi kedudukannya, semakin merasa bahwa dia termasuk orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, maka semakin minim ibadahnya. Semakin dikit keutamaannya, ataupun ketaatannya. Ini keliru. Sebagian dari kelompok sufi yang mereka meyakini adanya pembagian, kelompok manusia, ada yang tingkatannya syariat, ada yang ma'rifat, ada yang hakikat, seperti itu. Yang kalau masih tingkatan syariat, masih yang paling bawah, ini tingkatan yang harus seseorang itu memperbanyak amalan ibadah untuk mendongkrak predikatnya, untuk menaikkan posisinya. Semakin ke atas, semakin ke atas semakin sedikit ibadahnya, semakin banyak amalan yang dilanggar, yang awalnya ya tidak dibolehkan. Semakin banyak kewajiban yang ditinggalkan, padahal sebelumnya getol dia kerjakan. Apalagi kalau sudah mencapai tingkatan ma'rifat, hakikat, luar biasa. Ya, apa yang diucapkan, apa yang dia perbuat itu seakan-akan perbuatan Allah, a'udzu billah. Ini kesesatan. Ini penyimpangan. Adapun prinsip seorang muslim tidak demikian. Lihat bagaimana teladan dan contoh Rasulullah ya dalam beribadah. Ya, sekian banyak keutamaan yang kita sebutkan, puluhan ya, kelebihan yang kita sebutkan tentang keutamaan Rasulullah, fadailnya luar biasa, tetap beliau ya mengabdi, beribadah dan bersemangat untuk taat kepada Allah Jalla wa'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, wahai Al-Muzammil, Al-Mudassir, wahai yang berselimut, qum ya, bangkitlah, berdirilah, berdiri untuk mengerjakan ibadah salat di waktu malam, illa qalila, kecuali sedikit. Ya, yakni di sini perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada Rasulullah untuk beribadah di sebagian malamnya. Jangan sampai digunakan full ya, untuk istirahat total. Namun sempatkan dan sisihkan dari waktu malam yang ada, waktu istirahat yang dilewati ini untuk beribadah. Ya. Dan di sini Allah sebutkan ya ayyul muzammil, wahai yang berselimut. Ya, sama seperti ya ayyul mudassir. Ya, menggambarkan bahwa memang kebanyakan bahwa di waktu malam seseorang istirahat. Dan demikian Allah jadikan waktu malam adalah untuk istirahat. Untuk istirahat. Namun jangan sampai seorang lupa ya, statusnya sebagai hamba Allah yang dituntut untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga sisihkan, sempatkan ya, dari waktu malam yang kita lewati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma kana Rasulullah yazidu fi Ramadhan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Aisyah menggambarkan dan menceritakan bagaimana ya salat malamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata Aisyah ya, bahwa Rasulullah tidak pernah menambah pada bulan Ramadan dan tidak pula pada selain Ramadan lebih dari 11 rakaat, yaitu qiyamul lailnya, salat malamnya, tidak pernah. Ya, di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya, ya, salat malam Nabi itu tidak pernah melewati bilangan 11 rakaat. Menunjukkan ini yang paling afdal. Ini yang paling afdal. Kalau seorang punya semangat untuk qiyamul lail, maka ini yang afdal. Ya, 11 rakaat. Ya, meskipun kalau misalkan seseorang mengerjakan lebih dari itu, tidak mengapa, labas. Ya. Karena berdasarkan keumuman dari ya, sabda Nabi yang lainnya, qiyamul lail masna masna. Bahwa salat malam itu dua-dua, umum. Terserah semampunya. Kalau misalkan bisa lebih, silakan. Ya, tentunya dengan syarat salatnya itu harus tumanina, tenang. Ya, adapun sekedar mengandalkan banyaknya bilangan, banyaknya jumlah rakaat, kemudian mengabaikan kekhusyuan dan meninggalkan tumanina, maka ini ghairu masyru', tidak disyaratkan. Ya. Namun yang paling afdal adalah 11 rakaat. Nah, kemudian kata Aisyah, yusalli arba'an, kebiasaan Nabi adalah sholat 4 rakaat. Dan jangan kalian tanya tentang bagusnya dan panjangnya sholat Nabi tersebut. Demikian pula, summa yusalli arba'an, lalu Rasulullah mengerjakan 4 rakaat yang berikutnya. Dan jangan kalian tanya tentang bagus dan panjangnya salat Nabi tadi. Ya, summa yusalli thalathan. Lalu Nabi mengerjakan 3 rakaat yang berikutnya. 4 4 3. Ya. Berapa? 11. Ya. Nah. Yang dari sini menunjukkan bahwa inilah ya bentuk salat malamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. 4 4 3. Ya. Lalu apakah ini menunjukkan bahwa Rasulullah dalam qiyamul lail itu 4 rakaat sekaligus? Ya, 4 rakaat satu kali salam, 4 rakaat satu kali salam, 3 rakaat satu kali salam. Ya, maka yang zahir dari hadis ini tidak demikian. Yang zahir tidak demikian. Bahkan diterangkan dalam hadis yang lain bahwa kebiasaan Nabi apabila salat malam itu 2-2. Ya, qiyamul lail masna masna. Ya, salat malam itu 2 rakaat dan 2 rakaat. Lalu bagaimana dengan hadis ini yang seakan-akan menggambarkan kepada kita bahwa Rasulullah salatnya itu 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat. Ya, maka di sini para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksudkan adalah bahwa Rasulullah salatnya pada asalnya 2-2. Ya, namun ketika tiba pada 4 rakaat yang pertama beliau istirahat. Beliau istirahat. Demikian pula rakaat yang berikutnya, 4 rakaat yang kedua, beliau istirahat. Ya, sampai kepada 3 rakaat yang ketiga. Ya. Ini juga beliau istirahat setelah itu. Sehingga tidak ada pertentangan dan kontradiksi antara hadis ini dengan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah menyatakan salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, meskipun ada sebagian para ulama yang berpegang kepada sebagian riwayat ya seperti ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah salat malamnya itu 4 rakaat sekaligus. Ya. Dengan satu kali salam, satu kali tasyahud, satu kali salam. Ya, bahkan mewajibkan ya kepada jamaahnya. Nah, Allah musta'an. Kemudian melarang ya tata cara qiyamul lain ataupun tarawih yang selain itu. Ya, jadi sudah ada rumusnya. Ya, 4 4 3. Yang menisihi bukan kelompok kami. Maka seperti ini ya hurum masyru', ya tidak disyariatkan. Allah musta'an. Kemudian faqultu kata Aisyah, "Atanamu qabla an tutir ya Rasulullah? Apakah Anda akan tidur ya sebelum mengerjakan salat witir?" Faqala kata Nabi, "Ya Aisyah, inna aynaya tanaman wa la yanamu qalbi." Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku terpejam, tertidur ya, namun hatiku tidak pernah tertidur. Ya. Dan ini tentunya kelebihan Rasulullah. Ya, hati beliau senantiasa terjaga, tidak pernah tertidur. Ya, oleh karena itu mimpinya para nabi adalah wahyu. Ya, mimpinya para nabi adalah wahyu. Karena ketika mereka tertidur, ya, matanya terpejam, namun hatinya mereka terjaga. Sehingga memungkinkan untuk mendapatkan ya wahyu. Ya, pesan-pesan ilahi. Ya, ayat ataupun yang semisalnya. Nah, muttafaqun alaih. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain dari Al-Aswad Ibnu Yazid rahimahullah. Kata beliau, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha an salati Rasulillah bil lail." Kata Al-Aswad bin Yazid, "Aku bertanya kepada Aisyah, istri Nabi, tentang salatnya Rasulullah di waktu malam." Faqalat, kata Aisyah, "Kana yanamu awwalal lail, thumma yaqum. Fa idza kana min as-sahari utir, ataupun autara, thumma ata firashahu." Adalah kebiasaan Nabi, beliau tidur di awal malam. Ya. Kebiasaan Rasulullah tidur di awal malam. Summa yaqum. Kemudian beliau bangkit, ya. yani bangun dari tidurnya. Fa idza kana minas sahari, apabila telah memasuki waktu sahur, akhir malam, maka beliau mengerjakan sholat witir. Ya. Di akhir malam, di penghujung malam. Summa ata firasyahu, kemudian Rasulullah kembali mendatangi tempat pembaringannya, tempat istirahatnya, tempat tidurnya. Fa idza kana lahu hajatun, dan apabila Nabi punya hajah, punya keinginan, alam Nabi ahlihi, untuk mendatangi keluarganya. Ya, ini kebiasaan Nabi. Tidurnya di awal malam, di akhir malam beliau bangun, ya, sholat malam, sholat witir. Kemudian sisa malam yang ada dimanfaatkan untuk tidur kembali. Ya, terkadang beliau ingin mendatangi keluarganya, maka beliau pun mendatangi sebagian dari istrinya. Naam, alama ya'ti, ya, alama bi ahli ya'ti bi ahli. Fa idza sami'al adzan wa saba, sehingga apabila ya terdengar suara adzan, beliau mendengarkan adzan, maka wa saba, beliau pun bangkit untuk bersiap-siap mengerjakan salat fajar, ya, salat subuh. Fa idza kana junuban afadha 'alaihi min al-ma', yang apabila beliau dalam kondisi junub, ya, ketika memasuki waktu subuh, maka beliau ya menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Ini mandi, mandi besar, mandi junub. Wa illa tawaddaa, ya, namun apabila tidak, ya, tidak dalam kondisi junub, maka beliau cukup berwudu. Wa kharaja ila shalah, dan kemudian beliau keluar dari rumahnya untuk menuju salat. Ya. Sehingga ini tentang rutinitas Rasulullah, ya, kegiatan hari-harinya seperti ini. Tidurnya tidak pernah larut malam, biasanya di awal malam, ya, kemudian di akhir malam beliau bangun. Tentunya tidur di awal malam itu lebih menyegarkan, ya, lebih menyiapkan kondisi seseorang untuk bersemangat dan bisa bangun di akhir malam. Berbeda kalau tidurnya kelewat malam, ya. Nah, jam 11, 12 atau bahkan jam 1, jam 2 biasanya kebablasan. Ya, asik berbincang-bincang, ngobrol, apalagi ya bulan Ramadan seperti ini terkadang enggak terasa. Ya, perut sudah kenyang, ya, salat malam juga sudah, ya, daripada pulang ke rumah asik ngobrol. Ya. Nah, terus minum kopi sampai larut malam. Nah, kadang sampai enggak terasa, ya, menjelang waktu sahur enggak terasa, ya. Nah, terkadang sebagian mereka justru dimanfaatkan untuk begadang, ya, nonton bola, ya, nonton film ini, film itu, ya, di depan televisi asyik, ya, sambil menikmati hidangan kopi, ya, sambil ngemil, ya, Allahu musta'an, sampai waktu subuh makan sahur baru, ya, baru makan kemudian tidur kembali. Salat subuhnya kebablasan. Ya. Maka ini biasanya buruk, ya. Ya, sebagian mereka selain bulan Ramadan seperti itu. Tidurnya sampai larut malam. Apalagi kalau sudah ada pengumuman jadwal pertandingan sepak bola andalan, ya. Klub idola luar biasa ditunggu-tunggu. Ya. Masyaallah. Kemudian sebutkan dalam poin yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kana Rasulullah yaqumu hatta tanfikha qadamah, adalah Rasulullah beliau salat, ya, salat malam qiyamul lail, hatta tanfikha qadamah, sampai membengkak, ya, kedua kaki beliau. Nah, Rasulullah, ya, siapa beliau? Ya, beliau adalah pemimpin umat. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Ya, penghujung, ya, para nabi dan rasul, khatamun nabiyyin. Ya. Di mana seluruh manusia ada di bawah, ya, beliau dalam hal keutamaan. Namun ternyata dalam masalah ibadah luar biasa, beliau enggak mau ketinggalan. Ya, bahkan ini sebagai bentuk ya, wujud syukurnya beliau kepada Allah atas keutamaan dan fadail, kelebihan yang Allah berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, salat sampai bengkak kakinya. Ya, kita baru kesemutan sudah ampun-ampunan sudah. Ya, waduh tadi malam salatnya. Tahu lama ini. Ya, sampai kesemutan kaki saya, baru kesemutan, Pak. Ya, belum bengkak. Ya. Nah, maka ini tentunya menghasung kita untuk ya tidak menganggap besar amalan ibadah kita. Tidak terlalu bangga dengan apa yang sudah kita perbuat. Belum ada apa-apanya. Ya Rasulullah, beliau luar biasa. Ya, perjuangannya, waktunya, umurnya, ya. Dari awal kali beliau diangkat sebagai nabi dan rasul sampai wafatnya luar biasa. Enggak ada yang tersia-siakan. Full. Ya, 23 tahun lamanya full untuk mengabdi kepada Allah dan berkhidmah melayani umat. Ya. Beliau rela berkorban untuk berdakwah, berjihad di jalan Allah. Rela untuk menggadaikan dan menjual nyawanya demi Islam dan kaum muslimin. Meskipun akhirnya beliau pun meninggal ya di tempat pembaringannya. Namun kita perhatikan bagaimana perjuangan beliau ya dan upaya yang luar biasa yang beliau tunjukkan kepada umat. Ya, dan itu yang diikuti oleh para sahabat. Abu Bakar luar biasa jihadnya. Ya, sekian puluh jihad beliau ikuti. Ya, melayani umat. Demikian pula jasa-jasa yang lainnya luar biasa. Umar, Utsman, Ali dan sederetan ya, nama-nama besar para sahabat. Ya, namun toh mereka ya di samping keutamaan yang besar, yang mulia, yang banyak yang ada pada mereka, namun toh ya, mereka bukan orang-orang yang tipenya itu suka menonjolkan keutamaannya, suka pamer dengan kelebihannya. Ya, kemudian meninggalkan ibadah. Justru sebaliknya. Ya, justru sebaliknya. Perhatikan Rasulullah. Fayuqalu lahu, sampai dikatakan kepada beliau alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, taf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, ya, engkau salat seperti ini dalam kondisi Allahu jalla wa ala telah mengampuni dosa-dosa anda yang telah lalu, bahkan yang akan datang Allah telah ampuni. Kenapa demikian? Ya, qala, kata Rasulullah ya, dengan penuh tawadu ya, mendidik umat. Afala akunu abdan syakura? Ya, apakah aku ya, tidak ingin untuk menjadi hamba yang paling bersyukur? Syakur yaitu bentuk mubalaghah ya, dari syakir. Ya, syakir yang bersyukur, tapi kalau syakur yang pandai bersyukur. Yang pandai bersyukur. Luar biasa, sekian ribu, sekian ratus ribu, sekian juta orang mendapatkan hidayah dengan sebab Rasulullah alaihi salatu wasalam. Namun toh ya, di akhir misi dakwah beliau sebagai nabi dan rasul tetap Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika anda wahai nabi, wahai rasul telah melihat pemandangan di depan mata. Ya, kemenangan kaum muslimin ya telah didapatkan. Ya, negeri-negeri kafir telah dikuasai oleh kaum muslimin. Demikian pula kaum musyrikin telah berbondong-bondong untuk masuk Islam. Ya, sampai kabilah-kabilah yang mereka benci dengan Islam masuk Islam, tunduk kepada pemerintah muslimin. Maka pesan terakhir Allah Jalla wa'ala kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wahai nabi, wahai rasul, sucikanlah nama Rabbmu dan istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adab ya, untuk introspeksi dan muhasabah ya, mengevaluasi ibadah yang telah dikerjakan, yang telah ditunaikan. Sehingga ketika seorang menyadari hal ini, ketika selesai ibadah ya, ketika selesai dari rutinitas ketaatan kepada Allah, bukan bangga yang muncul, bukan takabur, bukan merasa bahwa ibadahnya telah banyak, telah sukses. Lah, dia tetap khawatir jangan sampai ibadahnya enggak diterima, jangan sampai ibadahnya batal, jangan sampai dengan bangganya akan menggugurkan pahala ibadahnya tersebut. Akhirnya diminta oleh Allah untuk tetap istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pula rahasia, ya, faedah serta hikmah. Kenapa Allah Jalla wa'ala memerintahkan kepada nabinya setiap usai dari sholatnya yang wajib untuk apa? Istighfar. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, bahkan dikeraskan. Dianjurkan untuk dikeraskan. Ya. Untuk apa? Untuk menginformasikan. Inilah akhlak seorang muslim. Ya. Jangan merasa besar, jangan merasa bangga dengan apa yang telah dilakukan. Ya, perhatikan Rasulullah. Ya, alaihi salatu wassalam. Luar biasa. Ketika ditanya oleh sang istri tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, As-Siddiqah binti Siddiq. Ya, ya Rasulullah, kenapa Anda sampai seperti ini? Ya, kok kelihatannya kasihan. Ya. Ya, salat tapi ya ala kadarnya sajalah, sederhana saja. Ya, maunya kan gitu, apalagi Anda sudah diampuni dosa-dosanya, apalagi sudah dapat jaminan surga. Sudahlah. Ya. Tapi tidak demikian. Rasulullah hendak mendidik kepada umat dan mengajari kepada keluarganya agar tidak bersandar, ya, dengan kemuliaan keluarga Rasulullah. Namun tetap sampai kepada Fatimah bintu Rasulullah. Nabi mendidik kepada Fatimah. Wahai Fatimah, ya, salini min mali ma syi'ti. Wahai Fatimah, ya, dalam masalah harta, dalam masalah uang, silakan minta kepada saya. Ya, tapi dalam masalah keselamatan dari siksa api neraka, la ughni anki minallahi syai'a. Demi Allah, kata Nabi, aku tidak mampu untuk menyelamatkan, ya, diri kamu, wahai Fatimah, dari siksa api neraka. Ini selamatkan diri kamu sendiri dengan ibadahmu, ya, dengan amalmu yang saleh, dengan imanmu, dengan tauhidmu, dan seterusnya. Nah, ini pendidikan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala Rasulullah, ya, sebutkan dalam hadis, ya, riwayat Ahmad, hadis yang sahih, hubbiba ilayya minad dunyakum an-nisa'u wa tib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Hubbiba ilay, telah ditanamkan kecintaan pada diriku, min dunyakum, dari perkara-perkara dunia kalian. Kata Nabi, apa itu? Yaitu an-nisa' wa tib, yaitu kecondongan, kecintaan kepada kaum wanita, ya, dan minyak wangi. Nah, dan ini fitrah manusia, ya, senang dengan lawan jenis, ya, laki-laki cinta dengan wanita, wajar, manusiawi, bukan suatu hal yang tercela. Bahkan tercela kalau tidak punya perasaan itu. Ya. Nah, enggak suka dengan perempuan. Lah dia laki-laki. Ya. Atau perempuan enggak suka dengan laki-laki. Dipertanyakan. Ya, kemanusiaannya itu. Ya. Nah, sehingga tentunya termasuk perilaku yang menyimpang dari fitrah yang benar adalah ketika ada seorang yang punya kecondongan dengan sesama jenis. Ya, yang pada hari-hari ini iyadan billah mau dilegalkan, ya, dianggap sebagai hak kemanusiaan, dianggap lumrah dan biasa, padahal penyimpangan, ya, bahkan dianggap sebagai suatu kebebasan, hak asasi manusia, harusnya dilindungi dong, ya, mereka juga manusia, ya, punya hak untuk hidup, ya silakan, kalau pengen hidup ya silakan, tapi tentunya apabila Anda seorang muslim harus mengikuti aturan-aturan Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala telah memberikan contoh dan teladan, ya, memberikan peringatan tentang bahaya orang-orang yang suka dengan sesama jenis. Lihat bagaimana kisah Nabi Lut dan kaumnya, ya. Nabi Lut alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah ke tengah sebuah kaum yang aneh cara hidupnya, yang nyeleneh perilaku, ya, kehidupan manusianya, ya, senangnya dengan sesama jenis. Sampai keluarga beliau sendiri itu senangnya dengan wanita. Luar biasa. Ya, sampai-sampai ketika ada, ya, sebagian para malaikat yang Allah utus, ya, untuk bertamu kepada Nabi Lut alaihissalam, ya, maka mereka datang dalam kondisi menjelma sebagai manusia. Dan memang datangnya mereka, para malaikat yang menjelma sebagai manusia, itu untuk menguji dan untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa demikian rusak akhlak dan perilaku ya mereka, kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya, menjelma datang dalam wujud manusia, ya, dalam bentuk ya para pemuda yang tampan, ya, sampai-sampai Nabi Lut khawatir akan terjadi apa-apa pada tamunya ini. Dan Nabi Lut enggak tahu bahwa yang datang ini adalah para malaikat. Para malaikat. Ya, sampai akhirnya betul. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut betul-betul terjadi. Ya, barusan datang para malaikat ini ke rumahnya Nabi Lut, ya, kaumnya langsung nyerobot. Ya, minta jatah. Ya, Allahumma musta'an. Ya, untuk mendatangi tamu-tamu Nabi Lut yang sesungguhnya mereka adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma musta'an. Sampai akhirnya Allah pun marah dan murka. Ya, tambah lagi kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Perilaku yang menyimpang yang ada pada mereka, ya. Kecondongan, ya. Kecintaan dengan sesama jenis. Ini memperburuk citra mereka dan memperparah penyimpangan mereka. Ya. Yang paling buruk adalah kesyirikan yang ada pada mereka. Tambah lagi perilaku ini. Sehingga menjadikan Allah sangat amat marah. Saking marahnya, ya, Allah bukan hanya mematikan dan membinasakan mereka, tapi sekaligus mengadab mereka di dunia sebelum di akhirah. Ya, di balik kaumnya, diangkat ya, tanahnya, sak rumah-rumahnya, sak orang-orangnya. Diangkat, dibalik, kemudian dijatuhkan dari ketinggian. Yang kemudian dilempari dengan batu. Adab yang mengerikan. Yang Rasulullah telah berdoa kepada Allah agar umat beliau tidak mengalami siksaan yang Allah berikan kepada kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Dan Allah kabulkan, walhamdulillah. Sehingga ketika Allah biarkan kondisi negara-negara yang mereka melegalkan LGBT, ya, kecondongan, ya, hubungan sesama jenis mau disahkan di undang-undang mereka, bahkan disahkan dalam undang-undang pernikahan mereka dengan sama jenis, dalam kondisi negeri mereka aman, ya, tidak tertimpa musibah, bahkan terkesan ya, Allah biarkan, terkesan mereka jauh lebih aman, lebih kondusif negaranya dibandingkan negeri-negeri muslimin yang mengharamkan praktek hubungan sesama jenis, bukan berarti Allah ridha dengan perbuatan mereka. Bukan berarti Allah ya, melegalkan sepak terjang mereka. La, tapi ini menunjukkan terkabulkannya doa Rasulullah. Dan itu menunjukkan sayangnya Allah kepada manusia. Masih diberikan kesempatan. Mudah-mudahan mereka tobat. Ya, tapi justru sebaliknya. Kaum liberalis. Ya, kaum orientalis. Mereka justru menjadikan ini sebagai alat. Ya. Untuk menjatuhkan kaum muslimin. Ya. Sampai muncul pernyataan dan statement ya, di akun-akun mereka di dunia maya. Kalau seandainya ya, homoseks, lesbian, ya, kecondongan dari sama jenis ini diharamkan oleh Allah, maka tentunya Allah akan mengazab Amerika. Akan menghancurkan negeri-negeri kafir Eropa. Ya. Sebagaimana Allah hancurkan kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Oh, buktinya enggak katanya. Negaranya aman-aman aja. Ya. Negaranya enggak pernah tertimpa musibah. Bagus aja, menunjukkan enggak haram dong. Allahumma musta'an. Uqul, aina al-uqul? Ya, aina al-uqul? Yang Rasulullah telah menjelaskan. Kalau seandainya dunia ini beserta dengan isinya itu sebanding dan sama nilainya di sisi Allah, ya, dengan satu helai sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan satu teguk air untuk diberikan kepada orang kafir. Artinya apa? Fasilitas yang Allah berikan kepada seluruh manusia itu fasilitas, ya, untuk mereka bisa bertahan hidup, makan, minum dan seterusnya, ya. Namun bukan berarti Allah cinta dengan mereka, orang-orang kafir. Kemudian Allah biarkan mereka. Tidak demikian. Tapi ini Allah takdirkan secara kauni. Ya, secara takdiri. terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu tentunya Allah marah dan murka dengan perbuatan mereka. Ya. Dan ini termasuk bagian dari istidraj. Istidraj. Fitnah. Ya, pancingan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir. Ya, dengan kekufuran, kesyirikan, maksiat yang banyak yang mereka lakukan. Ya, kemudian justru menambah mereka semakin jauh dari Allah. Ya, semakin enggak sadar dengan Allahu Jalla wa Ala. Semakin jauh, semakin jauh, semakin kufur, semakin kufur. Allah biarkan, Allah biarkan. Sehingga nanti pada yaumul qiyamah, ya, semakin berlipat-lipat, semakin berlapis-lapis siksaan yang Allah berikan, yang Allah siapkan bagi mereka. Ya dan billah. Nah, kemudian kata Nabi, waju'ilat qurratu aini fi shalah. Dan telah dijadikan, ya, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, ya, pada kedua mataku di dalam salat. Yani subhanallah, Allah jadikan ketentraman, ya, pada hati Rasulullah ketika beliau mengerjakan salat. Ya, oleh karena itu Rasulullah, ya, pernah suatu ketika memerintahkan kepada Bilal radhiyallahu taala anhu, muadzinnya, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, istirahatkan, buat nyaman hati kami dengan salat. Itu percepat kumandang azan ketika telah masuk waktu sholat. Karena dengan sholat akan menenangkan jiwa, akan menenangkan hati. Dan seperti yang kita sebutkan bahwa kebiasaan Nabi, apabila beliau punya problem, punya masalah, ya, beliau sholat. Problem apa saja? Ya, terkadang seorang jenuh, ya, capek, ya, menghadapi problematika kehidupan, masalah di pekerjaan, masalah dengan istri, anak, puyeng sudah, mumet otaknya. Ya. Pengen tenang, arih Nabi sholat, istirahat, coba, ya, ambil wudhu, ya, konsentrasi, sholat khusyuk, sudah, ya, insya Allah akan mendapatkan dan meraih ketentraman dan kenyamanan. Meskipun habis itu, terkadang pusing lagi, ya biasa, ya, tapi paling tidak ada istirahat, ya, nggak blank otaknya. Nah, dan ini termasuk amalan sunnah, kebiasaan Nabi. Kalau mendapatkan masalah, problem dalam kehidupan, biasa, namanya manusia. Ya, enggak pernah luput dari yang namanya permasalahan, ya. Nah. Namun beliau punya solusi. Ya, punya amalan sunnah yaitu mengerjakan salat. Nah. Taib sampai di sini insyaallah. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian atas kelebihan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. تفضلوا حمدكم الله